Anda tahu kan, biasanya kalau kita bahas soal kegagalan finansial atau ya kebangkrutan gitu, ada ekspektasi di kepala kita kalau semuanya bakal jelas. Iya, kayak hitam di atas putih gitu kan? Bener banget. Mirip kayak ilmu kedokteran tulang lah. Anda jatuh, lengan Anda sakit, terus hasil ronsen keluar nunjukin ada garis retak, dan dokter cukup nunjuk layar terus bilang, nah di situ masalahnya. Betul, uang perusahaan habis karena produknya nggak laku. Titik. Sangat biner ya. Nah, itu kan menenangkan sih buat kita. Kita sebagai manusia suka banget lihat sesuatu yang jelas. Tapi, pas Anda melangkah ke dunia hukum korporasi modern, terus lihat struktur finansial tingkat tinggi, tiba-tiba mesin ronsen tadi itu kayak sengaja dirusak. Landscape-nya jadi keruh banget. Sangat keruh. Uangnya itu nggak cuma sekedar menguap ke udara, tapi entah gimana, mengalir deras ke tempat yang sama sekali nggak terduga. Nah, mari kita mulai penelusuran mendalam kita hari ini. Oke, siap. Hari ini kita akan bedah materi dari bab 13 buku Analisis Ekonomi yang judulnya Siapa yang Dirugikan? Distribusi Beban dalam Kapitalisme Kontrak. Ini buku yang luar biasa menarik. Sangat menarik. Misi kita hari ini khusus buat Anda yang selalu haus pengetahuan, kita mau ungkap siapa yang sebenarnya bayar harga paling mahal dari kerumitan sistem hukum ini. Karena pasti ada yang bayar, kan? Pasti. Nah, sebagai pembuka, bayangin ini. Ada laporan dari SEC atau Komisi Sekuritas Amerika Serikat tahun 2018 yang bedah ulang kasus kebangkrutan Enron. Oh, skandal raksasa itu ya? Ya, kita semua tahu Enron lah. Tapi coba perhatikan aliran uangnya. Investor retail kelas menengah kehilangan lebih dari 2 miliar dolar. Tapi di saat yang sama, firma hukum yang ngurus kebangkrutan itu malah meraup lebih dari 700 juta dolar. 700 juta? Itu sebuah kontras yang sangat brutal. Brutal banget kan? Uang yang tadinya ditabung sama kelas menengah buat pensiun atau biaya kuliah anak lenyap dari kantong mereka, tapi tiba-tiba muncul jadi bayaran ratusan juta buat pengacara elit. Ya, dan yang menarik di sini adalah angka 700 juta dolar dari kasus Enron ini sama sekali bukan anomali loh. Tunggu, maksudnya itu hal biasa? Benar. Itu bukan sebuah kesalahan sistem, tapi justru fitur dari sistem itu sendiri. Apa yang kita lihat dari laporan SEC itu cuma cerminan dari pola yang jauh lebih luas dalam kapitalisme kontrak. Jadi beban kerumitan ini selalu jatuh ke pihak tertentu ya? Tepat. Biaya, kerugian, dan risiko selalu jatuh secara nggak proporsional ke mereka yang paling nggak punya instrumen hukum untuk melindungi diri. Wah, berarti ini bukan cuma cerita sejarah soal satu perusahaan energi yang curang dong. Ini cerita yang sedang terjadi sekarang di tabungan Anda, di reksadana Anda, dan dana pensiun Anda. Persis. Ini sangat personal dampaknya. Oke, mari kita urai masalah ini. Kita bahas konsep erosi imbal hasil. Bayangin, investasi Anda itu kayak sebuah pipa air raksasa. Oke, pipa air. Pipa ini ngalirin dana bersih ke masa pensiun Anda. Tapi sebelum airnya nyampe ujung, di sepanjang jalur itu ada banyak pihak ketiga. Pengacara, konsultan, manajer investasi. Dan mereka semua mau bagian mereka. Nah, itu dia. Masing-masing masang keran kecil di pipa Anda buat nyedot sebagian airnya sebagai biaya transaksi atau manajemen. Masalahnya, pipa ini dilapisi pelindung baja yang gelap. Anda nggak bisa buka panelnya buat lihat berapa banyak air yang sebenarnya disedot setiap hari. Metafora pipa tertutup itu sangat akurat sih, karena keran yang nyedot itu ukurannya sangat kecil, mungkin cuma 1 atau 2 tetes per detik, jadi Anda sama sekali nggak merasa kehilangan di awal. Cuma kerasa kayak uang receh aja kan? Benar. Tapi coba kita lihat hitungan matematisnya. Berdasarkan data riset Morningstar, perbedaan biaya tahunan sebesar 1% aja, itu kan kelihatannya kecil banget ya? Iya, 1% mah kayak nggak ada artinya. Nah, tapi kalau dibiarkan berjalan selama 30 tahun, selisih 1% itu bakal menggerus total akumulasi dana pensiun Anda sampai 25 hingga 30%. Tunggu. Sepertiga dari total uang hasil keringat saya seumur hidup bisa lenyap cuma karena selisih 1%. Gimana matematikanya bisa sekejam itu sih? Karena kita nggak bicara soal kerugian linier. Kita bicara tentang hilangnya efek bunga berbunga atau compounding interest. Ah, efek bola salju ya? Betul. Kalau 1% dari uang Anda diambil tahun ini buat bayar manajer investasi, uang yang 1% itu kan nggak bisa diinvestasikan ulang. Anda kehilangan pertumbuhan dari uang itu tahun depan, dan tahun depannya lagi selama 3 dekade. Wow, bola saljunya menggelinding ke arah yang salah dong. Sangat salah. Dan ini jadi jauh lebih mengerikan kalau kita lihat skala institusional kayak dana pensiun publik. Coba ambil contoh CalPERS di California. CalPERS itu yang ngelola dana KURU dan pemadam kebakaran, kan? Mereka punya target imbal hasil yang tinggi banget. Jadi mereka mutusin buat investasi di private equity. Nah, tau nggak, Sam? Selama 1 dekade, mereka bayar lebih dari 2 miliar dolar cuma untuk biaya manajemen dan carried interest. 2 miliar dolar cuma buat biaya? Oke, mari kita jeda sebentar di sini. Istilah private equity dan carried interest, ini kan sering banget kita dengar, tapi agak mengawang-awang buat kebanyakan orang. Bisa dijelasin lebih sederhana nggak? Tentu. Jadi private equity itu pada dasarnya sekumpulan investor besar yang ngumpulin dana raksasa untuk beli perusahaan swasta, merestrukturisasi supaya efisien, terus dijual lagi dengan harga tinggi. Oke, beli perusahaan, perbaiki, jual. Terus? Nah, mereka kan ngejanjiin keuntungan besar buat dana pensiun yang lagi butuh imbal hasil tinggi tadi. Untuk jasa ini, mereka mungut biaya tahunan, ditambah yang namanya carried interest. Carried interest? Ini semacam bonus gitu? Ya, ibarat potongan kue keuntungan spesial lah. Biasanya sekitar 20% dari total untung investasi, dan ini diambil sama para manajer dana sebelum sisanya dibagikan ke investor. Wah, pantes. Jadi dari keuntungan yang harusnya buat pensiunan guru, 2 miliar dolarnya disedot duluan sama mereka. Benar banget. Tapi tunggu. Saya agak kurang setuju di bagian ini. Bukankah kita sebagai investor itu emang sengaja bayar biaya 1% atau nyewa manajer mahal buat melindungi uang kita? Maksudnya sebagai tameng profesional gitu ya? Iya dong. Kalau terjadi krisis, kenapa tamengnya ini malah berbalik menghantam kita dan bikin kita rugi? Yang menarik di sini adalah jawabannya itu ada pada asimetri informasi dan manipulasi hierarki hukum. Anda ngerasa bayar mereka sebagai pelindung, kan? Tapi arsitektur sistem hukum ini dibangun dengan memprioritaskan kepentingan mereka yang bikin kontraknya. Bukan yang tanda tangan kontraknya ya? Nah, itu. Investor kecil atau bahkan dewan dana pensiun guru tadi, itu kan nggak punya pengacara pribadi super spesialis yang sanggup nguliti prospektus 500 halaman kata per kata. Jadi pada akhirnya kita cuma modal percaya aja? Persis. Tapi di mata pengadilan, saat perusahaan bangkrut, kepercayaan itu nggak bisa diuangkan. Hukum kepailitan punya hierarkinya sendiri. Kasus runtuhnya Lehman Brothers di 2008 itu contoh paling sempurna. Ah, Lehman Brothers. Itu sejarah yang traumatis banget sih. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pengadilannya? Saat kapal Lehman ini tenggelam, kita bisa lihat jelas siapa yang sebenarnya nguasain skoci penyelamat. Siapa coba yang dibayar pertama kali dari sisa-sisa aset Lehman? Pemegang saham reguler? Nol. Mereka kehilangan segalanya. Terus gimana dengan pemegang obligasi yang secara teori harusnya lebih aman? Mereka dapat berapa tuh? Setelah proses pengadilan berjalan lebih dari 10 tahun, mereka cuma dapat sekitar 20 sen untuk setiap dolar yang mereka pinjamkan. Tapi, mari kita lihat firma hukum yang ditunjuk buat ngurus proses kebangkrutan yang rumit ini. Jangan bilang mereka dapat bayaran penuh. Mereka nagih lebih dari 2 miliar dolar, dibayar 100% penuh, dan mereka menempatkan diri di posisi antrian paling depan. Gila! Gimana caranya mereka bisa masuk ke antrian paling depan mendahului orang-orang yang uangnya benar-benar dipakai sama Lehman? Karena dalam undang-undang kepailitan, biaya hukum untuk proses administrasi kebangkrutan itu dikategorikan sebagai klaim prioritas administratif tertinggi. Oh, jadi mereka bikin aturan sendiri buat mengamankan posisi mereka? Iya, para pengacara ini argumennya gini. Kami nggak bisa beresin kekacauan ini kalau kami nggak dibayar duluan. Jadi secara legal, puluhan firma hukum ngerahin ribuan pengacara muda yang nagih $800 per jam cuma buat baca dokumen. Dan tagihan itu nyedot sisa aset sebelum kreditur asli sempat dapat haknya. Wow! Jadi arsitek dari dokumen rumit ini nyusun aturan sedemikian rupa supaya pas bangunannya runtuh, mereka yang pertama dibayar buat bersihin puing-puingnya. Sebuah industri yang menciptakan permintaannya sendiri. Benar-benar nyiptain permintaan sendiri. Nah, kalau triliunan dolar uang investor perlahan tersedot ke biaya hukum dan kerumitan ini, pertanyaannya kan uang itu mengalir kemana? Uangnya jelas nggak menguap. Nggak mungkin menguap. Uangnya mengalir deras ke perusahaan-perusahaan yang paling jago ngeksploitasi celah hukum ini. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Ada perbandingan krusial buat memahami kenapa ekonomi real kita terasa melambat. Mari kita bayangin dua perusahaan. Kita sebut aja perusahaan A dan perusahaan B. Oke, mari kita bandingkan keduanya. Perusahaan A ini tulang punggung ekonomi tradisional ya. Mereka bikin komponen mesin pabrik, barang nyata. Ada 5.000 pekerja yang tiap hari datang ke pabrik, punya 3 fasilitas fisik, dan karena bahan baku mahal, margin keuntungan bersih mereka cuma sekitar 5-10%. Jadi ini entitas yang benar-benar menciptakan nilai real di masyarakat. Tepat. Anda bisa sentuh produknya. Nah, sekarang lihat kompetitornya buat dapetin modal investor. Si perusahaan B. Perusahaan B ini, kalau dikupas, dasarnya cuma setumpuk dokumen legal yang brilian aja. Nggak punya pabrik fisik gitu? Sama sekali nggak. Kantornya mungkin cuma sekotak surat di Delaware, Amerika, atau di Irlandia. Karyawan intinya paling cuma 1 atau 2 pengacara pajak tingkat dewa, terus gimana mereka bisnis coba? Mekanismenya pasti sangat licin. Luar biasa licin. Perusahaan B cuma daftarin hak paten, merek dagang, atau software. Terus, kalau mereka punya anak perusahaan yang bikin barang nyata di negara pajak tinggi, anak perusahaan ini dipaksa bayar royalti mahal banget ke perusahaan B di Delaware tadi. Ah ya, taktik transfer pricing. Ini inti dari distorsinya nih. Betul sekali. Mekanismenya gini. Pabrik nyata untung $100, tapi dipaksa bayar royalti paten $90 ke entitas legal mereka sendiri. Akibatnya, pabrik nyatanya seolah-olah cuma untung $10. Jadi pajaknya kecil banget ya? Benar. Sementara $90 sisanya masuk kantong perusahaan B, nyaris tanpa pajak. Di atas kertas, margin keuntungan perusahaan B ini kelihatan fantastis banget, ngalahin perusahaan A yang punya 5.000 karyawan tadi. Dan inilah kenapa hal ini jadi masalah yang sangat sistemik. Coba posisikan diri Anda sebagai manajer dana investasi global. Tugas Anda nyari imbal hasil tertinggi, kan? Kemana Anda bakal masukin miliaran dolar itu? Ya, pasti ke perusahaan B lah. Pertumbuhannya instan. Iya, secara rasional perusahaan B jauh lebih menggoda. Risiko fisiknya nol karena nggak ada pabrik yang bisa kebakaran, dan marginnya tebel banget. Inilah yang kita sebut distorsi alokasi modal. Berarti uang justru menjauhi pembuat barang yang nyata. Tarik keluar dari sektor yang benar-benar ciptain lapangan kerja dan riset teknologi nyata. Perusahaan produktif itu kalah saing bukan karena produknya jelek. Tapi karena struktur hukumnya kurang agresif ya? Betul. Semata-mata karena hukumnya kalah canggih. Wah, ini bikin saya mikir soal perubahan pemimpin bisnis zaman sekarang. Kalau aturan mainnya udah geser dari inovasi produk ke optimasi hukum, cara CEO bekerja pasti berubah drastis juga kan? Sangat drastis. Ada riset mengejutkan dari McKinsey soal ini. 2 dekade lalu, CEO perusahaan global itu cuma ngabisin sekitar 10% waktu mereka buat urusan hukum dan kepatuhan. Sisanya buat mikirin produk dan ekspansi. Masuk akal. Nah, kalau sekarang angkanya berapa? Sekarang angkanya meroket jadi 20%. 1/5 dari seluruh waktu produktif seorang eksekutif puncak, sekarang dihabiskan di ruang rapat tertutup sama pengacara. Bayangin aja. Jadi para CEO ini pelan-pelan ganti profesi tanpa sadar. Alih-alih jadi arsitek produk yang mikirin kebutuhan konsumen, mereka berubah jadi semacam pemadam kebakaran hukum. Pemadam kebakaran hukum. Istilah yang pas banget. Iya kan? Sibuk rapat sama pengacara buat ngakalin pajak dan hindarin litigasi. Dan kita harus ingat loh, inovasi itu zero sum game soal waktu. Setiap jam yang dihabiskan CEO buat bahas kontrak adalah jam yang hilang untuk riset produk baru. Secara makro, ini tuh pajak peradaban yang mahal banget. Talenta terbaik malah sibuk ngakalin celah ya? Iya, kualitas produk jadi mandek karena orang pintarnya sibuk mengoptimalkan hukum daripada nyiptain nilai tambah. Jadi, apa arti dari semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Mungkin Anda mikir, ah, saya bukan CEO, saya cuma pekerja biasa, nggak punya saham miliaran. Apa urusan korporat raksasa ini berdampak langsung ke dompet saya sehari-hari? Kalau kita lihat datanya, jawabannya iya banget. Iya, yang sangat keras. Beban kerumitan ini dipindahkan secara sistematis ke pundak kita semua. Ada 3 jalur pemindahan beban ke masyarakat. Mari kita mulai dari jalur pertama, dana talangan atau bailout. Iya, bailout. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, kita nggak bisa abaikan krisis 2008. Wall Street itu berani ambil risiko gila-gilaan karena bikin instrumen yang namanya CDO, atau Collateralized Debt Obligation. Oke, mari kita bikin ini gampang dipahami. CDO ini makhluk apa sih sebenarnya? Sederhananya gini, bank punya ribuan kredit rumah macet dari orang-orang yang nggak bisa bayar cicilan. Secara logika, ini aset rongsokan, kan? Apel busuk lah ya. Nah, iya. Tapi dengan keajaiban rekayasa hukum, bank mencampur ribuan apel busuk ini bungkus dalam satu kontrak tebal, terus bayar lembaga pemeringkat buat ngasih stempel AAA atau sangat aman. Jadi mereka masukin apel busuk ke keranjang emas yang digembuk rapat, terus dijual sebagai keranjang premium gitu? Persis. Dan karena gembuk hukumnya kelewat rumit, pembelinya nggak bisa ngecek apelnya satu-satu. Terus pas apelnya meledak dan membusuk serentak, apakah bankirnya suruh nanggung rugi? Tentu saja nggak. Pemerintah Amerika terpaksa luncurin program TARP, ngeluarin lebih dari 700 miliar dolar. Dari mana uang sebanyak itu? Ya dari pajak masyarakat. Masyarakat yang nggak ngerti CDO malah disuruh nutupin lubangnya ya? Benar. Ini nyiptain moral hazard yang fatal banget. Kalau mereka tahu bakal diselamatin pakai uang publik pas gagal, ya buat apa mereka berhati-hati? Privatisasi keuntungan, tapi kerugian disosialisasikan. Nyebelin banget sih. Tapi mari bahas jalur kedua. Karena di sini saya agak kritis nih. Uang pajak buat bailout kan makro. Tapi waktu saya beli susu atau sereal di supermarket, saya kan nggak pernah dapat rincian biaya pengacara 5% di struk belanja. Iya, memang nggak ada di struk. Nah, terus gimana ceritanya saya secara pribadi ikut nombokin firma hukum mereka tiap kali belanja? Poin yang bagus banget. Mekanismenya emang didesain supaya nggak kelihatan. Biaya hukum itu udah dilebur ke dalam struktur harga dasar pabrik. Bayangin perusahaan pembuat tangga lipat. Bahan aluminiumnya mungkin cuma Rp200.000. Oke, murah ya modalnya. Tapi perusahaan tahu lanskap hukumnya agresif banget. Kalau ada satu konsumen jatuh dari tangga karena salahnya sendiri terus nuntut miliaran, perusahaan bisa hancur. Jadi mereka harus beli asuransi dong? Betul, beli polis asuransi yang luar biasa mahal dan sewa tim pengacara. Biaya asuransi dan hukum ini langsung dibebankan ke harga tangga tadi, jadi harganya naik ke Rp500.000. Wah, jadi pelindungan hukum perusahaan pada akhirnya dibiayai dompet konsumen. Persis, dan ada data kuantitatif soal ini dari American Tort Reform Association. Biaya litigasi tersembunyi ini secara agregat nambah beban pajak tersembunyi sekitar $3.000 per rumah tangga tiap tahun di Amerika. $3.000? Itu setara puluhan juta rupiah loh, Stalun. Iya, daya beli yang hilang cuma buat ngelumasi mesin hukum korporasi. Uang yang harusnya bisa buat liburan atau tabungan anak tersedot ke harga barang yang membengkak. Dan realitas ini bawa kita ke jalur ketiga. Menurut saya, ini yang kerusakannya paling permanen. Erosi kepercayaan masyarakat. Ini fondasinya sih ekonomi kita sepenuhnya jalan di atas rasa percaya. Lembaga survei Gallup itu rutin ngelacak ini. Sebelum 2008, kepercayaan masyarakat Amerika ke institusi keuangan tuh di kisaran 50%. Terus pasca krisis hancur. Anjlok jadi 25% dan nggak pernah pulih sepenuhnya sampai sekarang. Ya wajar sih orang marah. Mereka lihat orang kaya lolos dari kehancuran karena trik hukum, sementara yang miskin kehilangan rumah, kontrak sosialnya hancur. Benar. Orang mulai merasa permainannya udah disetting. Ada analogi bagus dari buku ini soal kapitalisme kontrak, yaitu polusi udara. Ah, saya suka banget analogi ini. Coba kita bedah. Bayangin pabrik kimia raksasa. Untungnya besar buat pemegang saham. Tapi dia buang asap beracun langsung ke udara, soalnya beli penyaring itu mahal. Pabrik nak bayar speser pun untuk kerusakan udara itu. Yang nanggung warga sekitar yang kena asma ya? Tepat. Hal yang sama terjadi di dunia finansial. Institusi merancang sistem yang bikin laba besar buat segelintir orang, tapi membuang polusi resiko sistemiknya ke masyarakat luas. Masyarakat yang harus nelan krisis ekonomi, inflasi, dan ketimpangan. Sangat mencerahkan. Mari kita tarik sintesis dari penelusuran panjang kita. Kapitalisme kontrak nyiptain efek domino. Dari investor kecil yang tabungannya digerus ke produsen real yang kalah saing. Sampai akhirnya jatuh ke kita semua sebagai masyarakat yang terpaksa bersihin kekacauannya. Tapi ada setitik harapan loh, kesadaran global mulai muncul. OECD sekarang lagi ngerancang pajak minimum global buat mutus rantai perusahaan kertas. Di Eropa, aturan transparansi mulai ditegakkan buat private equity. Bahkan di Amerika ada wacana reformasi kepailitan ya. Mendengar inisiatif ini, ngasih perspektif baru sih. Tapi ngelihat langkah pembuat kebijakan ini, ada satu pemikiran yang muncul di kepala saya. Yang mungkin bisa Anda, para pendengar, renungkan. Pemikiran seperti apa tuh? Gini, kalau solusi buat ngatasi sistem hukum yang rumit adalah dengan nyiptain regulasi global yang jauh lebih rumit, apakah kita sebenarnya lagi ngasih makan monster ini dengan makanan favoritnya? Wah, iya juga ya. Pengacara elit kan justru hidup dari kerumitan. Nah itu, jangan-jangan perlawanan sejati ke depan bukan tentang nambah ketebalan buku hukum, tapi penyederhanaan radikal, semacam diet ketat hukum buat sistem ekonomi kita. Coba Anda pikirkan hal itu. Kesimpulan yang sangat provokatif, kompleksitas adalah alat kontrol, dan menyederhanakannya adalah demokratisasi yang paling ditakuti penguasa. Tepat sekali. Pada akhirnya, kita kembali ke mesin ronsen di awal tadi. Memahami siapa yang menyedot untung dan siapa yang dikorbankan adalah langkah pertama buat memperbaiki mesinnya. Kepada Anda yang udah nemenin diskusi mendalam kita, terima kasih banget waktunya. Teruslah kritis dan jangan pernah berhenti bertanya. Kemana aliran uang itu pergi? Sampai jumpa di penelusuran selanjutnya.